إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini sesi yang keempat dari kuliah kita ini atau ta'lim ini adalah saya akan mencoba menyampaikan itu tentang simat dakwah salafiyah. Simatu dakwah salafiyah. Simat itu artinya tanda-tanda. Tanda-tanda daripada dakwah salafiyah atau ciri-ciri, tanda-tanda atau ciri-ciri daripada dakwah salafiyah. As-simatul ula, tanda yang pertama adalah mahallul wala'i wal bara'i indahum ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang pertama ada akhwat. Tanda yang pertama daripada dakwah salafiyah tersebut adalah mahallul wala wal bara. Artinya kedudukan al wala wal bara. Kedudukan loyalitas dan berlepas dirinya di sisi mereka-mereka pengikut dakwah salafiyah adalah ittiba', mengikuti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi loyalitas mereka, wala' wal bara' mereka itu hanya dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kudwah mereka di dalam perkara din atau dalam perkara agama ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Muhammad Basmul, Allah Ta'ala, "Fala mahalla 'indahum lilhizbiyyah allati taj'alu shakhsan aw mabada'an aw kitaban ghairal Qur'ani al-'azhim wa sunnatin nabawiyyah mahallan lil wala' wal bara'." Orang-orang pengikut dakwah Salafiyah, mereka-mereka tersebut tidak ada sedikit pun pada diri mereka atau di sisi mereka memberikan posisi kedudukan terhadap hizbiyah, terhadap suatu kelompok atau golongan yang di mana hizbiyah tersebut, kelompok dan golongan selain daripada golongan Allah Azza wa Jal, mereka-mereka tersebut telah menjadikan dan mendudukkan, telah menjadikan dan mendudukkan serta memposisikan seseorang atau satu pemikiran atau satu pandangan atau satu kitab selain daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat dasar dan berpijaknya perkara wala wal bara tersebut. Hizbiyah, kelompok dan golongan apapun yang berbentuk suatu hizbi, firqah dan golongan, tolak ukur daripada ajaran mereka dalam perkara loyalitas wala wal bara ini adalah pribadi seseorang atau pemikiran-pemikiran seseorang tersebut atau kitab yang dikarang oleh seseorang tersebut dijadikan sebagai tolak ukur daripada wala wal bara tadi. Orang-orang salafiyin tidak. Orang-orang salafiyin, ahlus sunnah wal jamaah, salafiyah, dakwah salafiyah, tolak ukur mereka di dalam mendudukkan dan memahami wala wal bara adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada lain. Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, "Idz kullu man ja'ala matbu'ahu mahallan lil wala wal bara ghair Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa min ahli tafarruq wal ikhtilaf." Yang sekira-kira siapapun di antara manusia ini, siapapun di antara manusia dan kita ini, yang di mana dia menjadikan orang yang dia ikuti, orang yang dia berkudwah kepadanya sebagai tolak ukur ya terhadap wala wal bara selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini adalah berada dan termasuk kepada kelompok yang senang berpecah belah dan senang berselisih. Jadi dakwah salafiyah, tolak ukur kebenaran daripada wala wal bara'nya adalah Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hizbiyah dah. Hizbiyah, kelompok dan golongan, firqah-firqah yang ada di hari ini dan di masa yang lalu dan masa yang akan datang. Tolak ukur kebenaran di dalam mempraktekkan wala wal bara', loyalitas dan berlepas diri tersebut itu adalah imma pribadi seseorang, wa imma suatu kitab yang dikarang oleh seseorang, wa imma pemikiran-pemikiran orang tersebut. Salaf dari itu dia, salaf pada Rasulullah SAW. Kita lihat. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala fi ma'radi kalamin lahu ala hadith al-iftiraq. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kepada kita ketika beliau memaparkan hadith tentang iftiraqul ummah. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dan memaparkan, menjabarkan atau mensyarahkan hadis tentang berpecah belahnya umat dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi 73 kelompok dan golongan, ketika beliau mensyarahkan hadis tersebut, beliau mengatakan, kata beliau, wa amma ta'yinu hadhil firq faqad sannafa an-nasu fihi musannafatin wa dhakaruhum fi kutubil maqalat lakin al-jazamu atau lakin al-jazama bi anna hadhil firqatal mawsufata fi iya ihda thintaini wa sab'ina la budda lahu min dalil fa inna Allah harrama al-qawla bila ilmin umuman wa harrama al-qawla alayhi bila ilmin khususan fa qala tabaraka wa ta'ala قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون جمال ملكنا إلى الله تبارك وتعالى الشباب رحمين رحمكم الله كتا شيخ الإسلام ابن تيمية وأما تعيين هذه الفرق. Adapun menentukan, ya, menentukan secara khusus firqah-firqah yang dijelaskan dalam hadis tersebut, sungguh para ulama telah mengarang berbagai karya-karya tulis, para ulama mengarang berbagai kitab-kitab dan tulisan-tulisan, ya. Dan bahkan para ulama tersebut telah menyebutkan firqah-firqah tersebut di dalam kitab-kitab maqalat, kitab-kitab yang ditulis khusus tentang firqah A, firqah B, firqah C, sebagaimana kitab yang dikarang oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, dalam kitabnya Al-Maqalat Al-Islamiyyin. Maqalat Al-Islamiyyin itu dijelaskan oleh beliau adalah tentang kelompok-kelompok dan firqah-firqah yang menyelisihi, ada yang keluar daripada Islam, ada yang masih dalam koridor Islam. Sebagaimana juga para ulama lain mengarang kitab Al-Fisal wa Nihal dan sebagainya, banyak dijelaskan oleh mereka dalam kitab tersebut. Kemudian lakin al-jazam, ya, akan tetapi menjazamkan, memastikan bahwasanya kelompok, satu kelompok, ya, satu kelompok yang disifatkan, ya, satu kelompok yang disifatkan dari, ya, 71 atau 72 atau 73 tadi yang selamat kelompok tersebut, selamat kelompok dan golongan tersebut, itu harus dinilai wazan dan acuannya adalah dalil, adalah dalil, dalil yang menentukannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan untuk berbicara tanpa ilmu, secara umum demikian. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengharamkan kepada kita atau siapapun berbicara tanpa ilmu secara umum, dan mengharamkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang perkara agama secara umum itu haram tanpa ilmu. Tanpa ilmu haram, apalagi berbicara tentang Allah tanpa ilmu juga diharamkan secara khusus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-A'raf, kata Allah Azza wa Jalla, "Qul innama harrama Rabbi al-fawahish." Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya saja Rabb saya, Rabbiyal harrama Rabbi al-fawahish. Sesungguhnya Rabb saya telah mengharamkan kepada saya perbuatan-perbuatan fawahish. Perbuatan-perbuatan fahisyah, keji dan mungkar, zina dan sejenisnya, dan apa-apapun perbuatan dan amalan yang menggiring kepada zina tersebut, apakah itu liwat, apakah lesbi atau LGBT dan sebagainya, itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan kemudian ma zahara, baik yang nampak, ya, minha, dari para perbuatan-perbuatan keji dan mungkar tadi, umma batal, dan yang tidak nampak, yang nampak dan yang tidak nampak. Itu yang pertama, fawahish. Yang kedua, diharamkan juga oleh Allah tabaraka wa ta'ala, wal ithma, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua. Yang ketiga, wal baghya bighairil haqq, melakukan melampaui batas kezaliman kepada seseorang tanpa didasari kebenaran. Tanpa dasar kebenaran. Yang ketiga dan yang keempat, wa antusyriku billah, diharamkan kepada kalian untuk melakukan dan mengamalkan kesyirikan kepada Allah, ngalam yunazzil bi sultana, yang dimana Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla wa ala tidak pernah menurunkan kepada kalian satu dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan syirik tersebut adalah benar. Tidak ada Allah menurunkan demikian. Allah memerangi kesyirikan. Sultana di sini artinya ilma. Sultan dalam ayat ini artinya ilmu. Jumlah dan yang kelima, wa antakulu alallahi ma la ta'lam. Yang kelima adalah kamu berbicara berkata tentang Allah apa saja yang kamu tidak memiliki ilmu. Berarti bicara tentang syariat, bicara tentang Al-Quran dan Sunnah, bicara tentang Allah, bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ilmu tidak ada, tidak sah, itu haram hukumnya. Wajah rahmatullah. Kemudian wa qala tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam ayat lain, surah lain, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah Azza wa Jalla, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, kalian makanlah apa saja yang ada di atas permukaan bumi ini, yang penting dia adalah halal dan baik. Halal pasti baik dia. Halal itu pasti baik. Thayyib belum tentu baik, belum tentu halal. Dia baik, tapi belum tentu halal. Tetapi yang halal pasti baik. Jazakallahu rahmakumullah. Sesuatu yang Allah halalkan, dia akan baik isinya. Sesuatu yang Allah haramkan, pasti jelek. Tapi yang baik, belum tentu halal dia. Wajah. Nah, sekarang Allah katakan halalan thayyiba dan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Khutuwati syaitan, langkah-langkah dan jalan-jalan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, dan sesungguhnya syaitan tersebut bagi kalian adalah merupakan musuh yang sangat nyata. Bagaimana? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada kita, ya. Alhamdulillah. كل حال يهديكم الله سبحانه. Ya, kata Allah tabaraka wa ta'ala, innama ya'murukum bisu wal fahsya wa antakulu ala Allahi ma la ta'lam. Kata Allah azza wa jalla, innama ya'murukum bisu, sesungguhnya syaitan-syaitan tadi memerintahkan kepada kalian untuk melakukan kejelekan wal fahsya, pekerjaan keji dan mungkar, dan memerintahkan kepada kalian wa antakulu ala Allahi ma la ta'lam. Syaitan memerintahkan tiga macam untuk kepada kalian dan yang lainnya, perbuatan, ya, kejelekan, keji dan mungkar, dan kemudian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kaum muslimin, terutama adalah kepada orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, dan lebih khusus lagi adalah kepada para ulama dan para duat, yaitu berbicara tanpa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, jangan sekali-kali kalian berbicara dan jangan sekali-kali kalian mengatakan dan menyampaikan dan berkata apa-apa yang kalian dan kamu tidak memiliki di dalam pembicaraan dan penyampaian tersebut satu ilmu. Jangan berbicara yang disampaikan, yang difatwakan. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada, sesungguhnya pendengaran, wal basara mata, wal fu'ada mata hati, sudur hati, ya, karena kullu dzalika kana mas'ula, yang keseluruhan itu adalah mas'ula. Jadi kata Allah azza wajalla pada ayat ini, wala takfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu dzalika kana anhu mas'ula, keseluruhan itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, akan bertanggung jawab, akan dipertanggungjawaban dan akan ditanya oleh Rabbul Izzah, Rabbul Ashil Karim, itu Allah Azza wa Jal, baik itu pendengarannya, baik itu penglihatannya, baik itu hatinya, akan bertanggungjawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa disampaikan demikian? Kenapa dikatakan? Kenapa disampaikan? Kenapa bicara? Fahamah? Kemudian kata beliau selanjutnya, ya, wa aydhan fa kathiru minan nas yukhbiru an hadhil firq bi hukmin dhanni wal hawa, ya, faj'alu ta'ifatahu wal muntasibata ila matbu'ihi al muwaliyata lahu hum ahlu sunnah wal jamaah wa yaj'alu man khalafaha ahla bid'ah wa hadha dhalalun mubin. Kata beliau, dan juga kebanyakan dari kalangan manusia, ketika mereka-mereka tersebut menceritakan dan mengkhabarkan tentang firqah-firqah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis iftirak tersebut, bahwasanya beliau mengatakan, sataftariku ummati ila 73 firqatan kulluha finnar ila wahida. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis tersebut, dan manusia-manusia ketika dia menyampaikan hadis itu kepada manusia yang lain, ketika dia mensyarahkan dan menjabarkan hadis tersebut kepada manusia yang lain, yang di mana Nabi SAW mengatakan bahwasanya umat saya ini akan berpecah menjadi 73 golongan dan kelompok, ya, seluruhnya di neraka kecuali satu. Nah, orang-orang yang menyampaikan hadis tadi, kebanyakan mereka menceritakan dengan versi dan model dan metode mereka sendiri yang dibangun di atas dhon, perkiraan dan hawa. Perkiraan dan hawa tidak dibangun di atas ilmu. Lihat tadi kita bicara tentang ilmu, tidak dibangun di atas ilmu, tidak berbicara didasari di atas keilmuan. Hanya sikapnya dhonnya, sangkaan oleh karena itu. Lihat, ada manusia-manusia memutarbalikkan hadis itu. Qardhawi diputar balik hadis oleh dia. umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpecah menjadi 73 golongan. Ya. 72 di jannah, 1 neraka. Qoradhau itu dibantah habis oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Shahihah. Itu lihat. Hawa. Berdasarkan hawa, bukan berdasarkan ilmu dan berdasarkan dalil, enggak, berdasarkan perkiraan dan sangkaan. 72 di surga, 1 masuk neraka tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulluha finnar, seluruhnya neraka, tapi kecuali satu, illa wahidah. Kecuali satu. Ini yang sahih berbagi riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dirasa pelajaran dan penelitian sanad dan matannya. Nah, dibalikkan oleh Qoradhawi. Ini berdasarkan hawa. Maka setiap kelompok tadi dan setiap orang yang berbicara tentang hadis tadi, dia jadikanlah, lihat. Dia jadikan kelompok yang dia berada di dalamnya di sini. Bagaimana? Dia jadikan, dia posisikan golongan dan kelompok yang dia berada di dalam kelompok tersebut dan di dalam golongan tersebut, dan kemudian di mana dia bersandarkan atau menyandarkan diri kepada kelompok tersebut, apa yang dijadikan? Yang dia ikuti, yang dia jadikan kudwah dan uswah seseorang pribadi manusia yang berada di dalam kelompok itu, dijadikan oleh dia sebagai tolak ukur dasar loyalitas dan dasar wala wal bara tadi. Jadi kalau ada orang menyandarkan diri dan mengikuti kelompok dan golongan dia yang berada di dalamnya dan mengikuti syekhnya dan gurunya, itu adalah ahlu sunnah. Yang menyelisih kelompok dan golongannya dan gurunya, ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah. Jadi, kalau orang mengikuti kelompok yang ada dia di dalamnya, setelah ada menceritakan hadis tadi, dan syekh sebagai pendiri atau sebagai yang dituakan dalam kelompok tersebut sebagai tolak ukur wala wal bara, ada orang pro kepada itu, ada orang masuk ke dalamnya, ada orang setuju, maka itu ahlu sunnah. Yang tidak setuju, ahlu bid'ah. Yang tidak oleh dia apa? Ahlu bid'ah. Itu yang real kita lihat di hari ini. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dan golongan bangga dengan apa yang ada pada kelompok dan golongannya. Bagaimana? Maka kata Syekhul Islam, wa hadza dhalalun mubin. Ini adalah merupakan kesesatan yang sangat nyata. Karena fa inna ahlal haqqi was sunnati la yakunu matbu'uhum illa Rasulullah. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul ahlu sunnah, yang betul-betul ahlul haq, ya, mereka tidak pernah memposisikan orang yang diikutinya, ya, tidak pernah orang yang diikuti oleh mereka diposisikan sebagai tolak ukur daripada wala wal bara tadi, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang ahlu sunnah tidak ada yang dia jadikan sebagai kudwa dan uswah. Tidak ada yang dia jadikan sebagai suri teladannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengatakan kepada kita demikian, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswatun hasanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Itu. Dalam ayat tersebut Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyebutkan wala Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali. Tidak. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Uthman dan seluruhnya para sahabat mengikut kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh Allah setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang awal, yang pertama sebagai uswah dan qudwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jemaah? Alladzi la yantiqu 'anil hawa. Yang di mana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya. La yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyuha. tidak lain tidak bukan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa wallazi yajibu tasdiquhu fi kulli ma akhbar. Ya. Fa wallazi ai artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syakhsiyah pribadi dan seorang rasul yang wajib bagi kita untuk membenarkan. Itu baik. Wajib bagi kita hukumnya membenarkan segala apapun yang dia khabarkan kepada kita. Wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari para rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fakhudhu, ambil dia, terima, istislam, ya, ikhtiar, tidak ada keraguan. Fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun kalian dilarang daripadanya kalian berhenti. Ya jemaah. Dan wa ta'atu fi kulli ma amar, dan wajib bagi kita mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala apapun, dalam segala hal apapun yang dia perintahkan kepada kita. Wa laysat hadhil manzilatu li ghairihi minal a'immah. Kedudukan yang seperti ini, kedudukan apa ya Ustaz? Kedudukan membenarkan segala apapun yang dia sampaikan. Yang pertama. Dan wajib mentaati apapun yang diperintahkan oleh dia. Yang kedua, kedudukan yang seperti ini tidak boleh diberikan kepada seorang pun dari kalangan ulama, hatta kepada para sahabat, enggak boleh. Demi rahmatullah. Ya. Kedudukan sebagai ya, orang yang dijadikan sebagai kudwa dan uswah dan wajib untuk dibenarkan segala apapun yang dia sampaikan dan wajib untuk ditaati apapun yang diperintahkan oleh dia. Wa ma ta'akum rasul fakhudhuha wa ma hanaka an tufantahu tadi. Kedudukan yang seperti itu tidak boleh kita berikan kepada seorang pun dari kalangan para ulama. Pak jemaah, itu terukur. Kapan dan dimanapun kita berada, di zaman apapun, fajamah, tolak ukur di dalam perkara wala wal bara, ketaatan segala apapun diperintahkan, membenarkan segala apapun dikhabarkan hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Tidak boleh pada seorang siapapun dia, hatta syekh kita, hatta ulama kita, hatta orang tua kita, hatta orang yang paling kita cintai, enggak. Itu hanya hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Bal kullu ahadi minan nas, bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap pribadi dari kalangan manusia yu'khadh min qawli wa yutrak. Diambil perkataannya dan dibuang. Ini ma'ruf dari Imam Malik. Ya, kata Imam Malik, kullun yu'khadh qawlu wa yurad illa sahibi hadzal kubur. Ya, setiap siapapun orangnya bisa diambil, bisa dipakai dan bisa diterima perkataannya, amalannya dan sebagainya, bisa dibuang. Bisa ditolak, bisa tidak terima kecuali beliau menunjuk ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, sahibul kubur kata beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa, harus diambil. Harus diamalkan. Pak jemaah, kemudian kata beliau, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka faman ja'ala syakhsan minal ashkhas, barang siapa yang menjadikan dan memposisikan dan mendudukkan seseorang dari kalangan manusia-manusia yang lain, ini si fulan. Ya, didudukkan oleh dia, diposisikan oleh dia, wairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya selain daripada Rasulullah sallallahu wasallam. Orang tadi yang dia dudukkan tadi, man ahabbahu wa wafaqahu kana min ahli sunnah wal jamaah. Orang yang dia dudukkan tadi, orang yang dia posisikan tadi, orang yang ditempatkan tadi, orang ditempatkan oleh dia tadi, dijadikan ini sebagai orang tolak ukur, barang siapa yang mencintainya dan barang siapa yang menyetujuinya, maka dia adalah termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Pak jemaah, Saya ulangi. Jadi siapapun di hari ini, di mana dia, si fulan ini orang dia cintai, dijadikan sebagai kedua selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini dia posisikan, dia letakkan siapa yang mencintainya, siapa yang mencocokinya, ini Ahlussunnah. Wa man khalafahu kana min ahli bid'ah wal furqah. Barang siapa yang menyelisih ini, menentangnya, maka dikatakan ahlul bid'ah wal furqah. Yang seperti ini, pajar rahmatullah, orang yang seperti ini adalah kana min ahli bid'ah wal dhalal wa tafarruq. Orang yang seperti ini adalah orang yang termasuk kepada ahlul bid'ah dan orang-orang yang senang berpecah belah. Kenapa? Kama yujadu dhalika fi tawaif. Yang pemikiran seperti ini terdapat di dalam kelompok-kelompok dari kalangan min atba'i imatul kalam. Dari kalangan pengikut-pengikut ulama-ulama kalam, mantik filsafat, ulama-ulama yang menyerahkan dirinya kepada akidah Asy'ariyah atau akidah Maturidiyah atau Mu'tazilah atau Jahmiyah atau Rawafid atau Khawarij. Dia menjadikan seseorang sebagai figur publik. Ya, publik figur. Ya, publik figur. Apa makna publik figur yang bagus itu? Jadi idola. Jadi idola. Dia mengidolakan seseorang. Si fulan ini diidolakan oleh dia. Dijadikan oleh dia publik figur. Ya, orang yang setuju dengan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahlan wa sahlan. Orang yang mencocoknya ahlan wa sahlan Ahlus Sunnah. Tapi kalau ada orang lain menyelisihnya, itu ahlul bid'ah. Wallahi rahmatullah, ini banyak di kalangan kaum muslimin di hari ini. Dan bahkan di kalangan tubuh salafiyin juga demikian. Nanti kita bicara tentang orang ahlul bid'ah, orang luar salafat salafiyin banyak di hari ini. Biasanya kelompok yang seperti ini mati idolanya, mati idolanya, ya, hilang idolanya, mati mendadak misalnya, itu kelompoknya kacau. Timbul pemilihan idola yang kedua. Hah, idola terus? Tablik, tablik, tablighin, di Nizamuddin India sekarang ribut, ribut untuk menentukan idola yang ketiga. Yang keempat. Sebab kemarin yang pertama adalah Muhammad Ilyas. Yang kedua Inamul Hasan. Yang ketiga Umar Faramfuri. Ya, sekarang ribut. Lagi Sa'adnya. Nah, lagi ribut mereka dengan di antara Sa'ad dengan Fulan. Idola. Yang berebut. Saling pengen menonjolkan diri, saya harus diidolakan. Itu firqah apapun ada. Di dalam tubuh salafiyin yang menasabkan misbahkan diri kepada dakwah salafiyin juga ada demikian. Orang-orang mengidolakan Syekh Fulan, Syekh A, Syekh B, sebagainya. Bukan Rasulullah SAW dah. Cocok dengan Syekh ini. Ahlan wa sahlan. Salafi. Kalau enggak cocok. Kalau istilah orang marahnya, telak marah. Pergi itu. Tidak salafi itu. Rahmatullah SAW. Wallahi faraja rahmatullah. Na'udzubillah. Dan yang seperti ini terdapat di dalam kelompok-kelompok pengikut-pengikut ulama kalam di dalam agama ini dan selainnya. Terdapat dalam tubuh Mu'tazilah, dalam tubuh Jahmiyah, terdapat dalam tubuh apapun firqah yang ada. Bagaimana? Terlanjutkan. Kata beliau selanjutnya, wa bihadza yatabayyanu anna ahaqqan nasi bi an takuna hadhil firqatun najiyah ahlal hadith wa sunnatil ladzina laysa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kata beliau, dengan ini nampaklah dan jelaslah bahwasanya manusia yang paling berhak, manusia yang paling berhak yang termasuk ke dalam firqatun najiyah, kepada kelompok dan golongan yang selamat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis tadi, kulluha finnar illa wahidah. Seluruhnya neraka kecuali satu. Paham itu? Siapa mereka? Ahlal hadis. Orang-orang yang mengikuti hadis dan sunnah. Orang-orang yang khidmat menghabiskan umurnya dan mengorbankan jiwa dan raganya di dalam khidmat kepada sunnah, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke dalam penelitiannya dan mengikuti apa yang dijelaskan dalam hadis dan sunnah tersebut. Ahlul hadis, ahlus sunnah. Mereka-mereka ini laisa lahum matbu'. Mereka tidak memiliki orang atau pribadi atau syakhsan yang dia ikuti, yang dia jadikan qudwah dan dia ta'assub fanatik kepadanya illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib bagi kita untuk taklid fanatik ittiba kepada dia. Tapi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak, apapun posisinya dan status quo-nya, hatta dia ulama kelas wahid di dunia, tidak. Tapi Rasulullah SAW itu harga mati pada rahmat Allah. Tidak bisa kepada yang lain. Yang lain manusia pada rahmat Allah. Manusia mana ada yang masuk? Tidak ada. Satupun. Ya? Tidak ada satupun manusia yang masuk. Dan tidak ada satupun ulama yang tidak salah. Yang kita beretikat, ulama maksum dah. Ya namanya ulama pasti salah. Tetapi kalau dia melakukan kesalahan, insyaallah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat ganjaran pahala dia. Dosa diampuni, dapat ganjaran pahala. Tetapi kita katakan dan kita yakin tidak ada satupun ulama yang salah. Kalau ada orang mengatakan ulama fulan salah, dia dah ahlu bidah. Ini para jarahmakumullah, pemikiran-pemikiran haddadiyin, hajuriyin, ikhwan muslimin atau firqah dan khawarij dan lain sebagainya. Manusia anak Adam, anak cucu Adam. Jangan kita berpikiran alim fulan ini ulama alim, ya sangat alim nomor satu di dunia sudah. Dia nggak boleh salah, enggak. Pasti dia salah. Tapi dia dan dalam melakukan kesalahan muhtaram. Di dalam melakukan kesalahan dia hormati dia. Tidak boleh kita ya mencela dia, memaki dia dan sebagainya atau melecehkan dia. Tidak. Kita hormati. Sebab apa? Kesalahannya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan kemudian diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala satu dosa pahala. Itu ulama. Tapi kita beriktikad tidak ada satu, tidak ada yang namanya seorang alim salah. Tidak. Itu bukan sunnah, bukan ahlul hadis. Bukan ahlu sunnah, itu ahlu bid'ah. Haddadiyin. Firqah haddadiyin pengikut Mahmud al-Haddad. Ya, yang melecehkan dan meremehkan. Istihza. Mencaci maki kepada para ulama dan ta'an kepada ulama. Itu firqah itu yang ada. Salafda. Berjamaah. Kemudian kata beliau. Wahum ahlun wahum a'lamun nasi bi'akwali wa ahwali. Karena orang-orang ahlus sunnah dan ahlul hadis tadi. Ahlul hadis, ahlus sunnah tadi mereka adalah orang yang paling dan sangat tahu terhadap perkataan-perkataan Rasulullah dan terhadap keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'dhamuhum tamyizan baina sahihi wa saqimihi. Dan mereka adalah orang yang paling mulia dan paling agung dan paling pandai di dalam membedakan di antara ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih atau tidak sahih. Mereka yang paling ahli. Ulama-ulama muhaddisin mulai dari zaman dulu sampai hari ini. Para jemaah, ya, mulai dari zaman dulu sampai hari ini, kutubus sittah, Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan seterusnya, dan guru-guru dan murid-murid mereka sampai hari ini para ulama. Syekh Al-Albani ini yang sedang sakit beliau sekarang, Syekh Al-Jawfi. Ya, Al-Adam Al-Jawfi. Ulama besar bagi rahmatullah. Dan ahli hadis yang diakui oleh dunia sampai hari ini. Ya, Allah yasfi. Terlanjutkan. Kata beliau selanjutnya, wa immatum fuqaha'u fiha. Dan ulama-ulama hadis tersebut dan imam-imam hadis tersebut adalah orang yang sangat faqih. yang sangat mengerti tentang perkata-perkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlu ma'rifati bima ma'rifatin bi ma'aniha, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu tentang makna-makna daripada hadis tersebut. Wa tiba'an laha, dan mereka adalah orang mengikuti hadis tersebut. Tasdiqan, baik secara membenarkan. Wa amalan, baik secara amalan. Wa hubban, baik secara cinta. Wa muwalatan liman walaha, dan mencintai orang mencintai hadis dan perkataan Rasulullah SAW tersebut. Wa muadatan liman adaha, dan memusuhi orang memusuhinya. Memusuhi orang yang memusuhi ahlul hadis ahlus sunnah, itu artinya. Ya, alladzina yariduna ya al-maqalatil al-maqalatil mujmalah ya ila ma jaa bihi min al-kitabi wa sunnah, alladzina yaruduna, yang di mana mereka-mereka ini mengembalikan, ya, yang di mana mereka-mereka ini yaruduna al-maqalatil mujmalati mujmalata, mereka mengembalikan maqalah, tulisan-tulisan dan pensarahan-pensarahan dan penjabaran-penjabaran yang secara mujmal, secara global dikembalikan oleh mereka kepada apa yang dibawa, yang datang daripada kitab dan hikmah-hikmah sunnah, artinya hal hikmah dalam ayat dan hadis itu arti sunnah. Artinya orang-orang ahlul hadis dan ahlus sunnah tadi, mereka selalu mengembalikan apapun yang mereka tulis, mereka jelaskan, dikembalikan kepada Alkitab dan Sunnah. Fala yansibuna maqalatan wa ja'alunaha min usuli dinihim wa jumala ya kalamihim. Mereka tidak pernah menancapkan suatu ajaran, meletakkan dan menancapkan suatu pendapat dan pandangan. Kami itu tidak pernah mereka menancapkan, meletakkan ya satu pendapat dan pandangan, lalu mereka jadikan pendapat dan pandangan tadi sebagai usul, sebagai dasar, sebagai pokok ajaran daripada agama mereka dan penjabaran perkataan mereka tersebut, jumlah bagian daripada perkataan-perkataan mereka. Tidak pernah mereka mengarang suatu kitab, kemudian kitab ini dijadikan oleh mereka sebagai tolak ukur daripada agama mereka tersebut. Tidak ada. Tabligh sekarang ada. Isop tabligh. Ya tidak? Buku tabligh, isop tabligh. Isop tabligh ini pada rahmatullah, di kalangan orang tabligh ini lebih daripada Sahih Bukhari. Itu saja yang dibaca. Tidak ada keluar daripada itu. Tidak mau mereka keluar. Ya. Majlis mereka di masjid 3 jam 4 jam dibaca itu, dan itu bahasa kita bahasa rahmatullah seluruh bisa baca, mana kelas 3 kelas 4 kelas 2 bisa baca sampai sekian lama. Keluar daripada itu enggak. Kemudian dalam menyampaikan nanti bayan dan sebagainya, enggak boleh keluar daripada sifat 6 sifat itu terus disampaikan, dikasih ini enggak. Ini baca rahmatullah. Yang seperti ini jelas salah dan sesat. Demikian juga ikut muslimin. Ya. Isrin 20 prinsip. 20 prinsip yang dikarang oleh Hasan al-Banna sebagai tolak ukur daripada gerakan ikhwan muslimin, enggak boleh keluar daripada 20 tersebut. Apa itu namanya? Salaf tidak pernah demikian. Salaf lihat kitab maktabah ribuan dan jutaan maktabah di dunia. Andalus dulu punya rahmatullah, Andalus Spanyol. Ketika dikuasai oleh kaum muslimin 8 abad. Di Andalus tersebut tidak ada satu rumah kecuali ada maktabah di dalam rumah itu. Pandai di bahasa Arab atau tidak pandai? Itu Andalus. Subhanallah. Tidak ada satu rumah ya di zaman para khulafa di situ, para amir, umara, ya. Dan itu adalah penyambungan daripada kerajaan atau daulah Umayyah. Ya, Abdurrahman Wakil. Ya, Abdurrahman Wakil. Masuk ke negeri tersebut, bahasa Arab menjadi bahasa yang paling utama resmi negara, bahasa Arab. Asbania nanti. Tidak ada suatu rumah kecuali ada maktabah, kitab di rumahnya itu. pandai dibaca bahasa Arab atau tidak pandai. Tidak pernah kita dapatkan dalam sejarah, mulai dari zaman para sahabat sampai di hari ini, ya, seorang alim mengarang suatu kitab, kemudian dia katakan nih, jadi pedoman. Ini yang jadi tolak ukur kebenaran. Dan dari sini kalian belajar din-din kalian, nilai enggak? Enggak ada itu. Bajamah. A'immatus salaf subhanallah, bajarahmatullah. A'immatus salaf. Dari zaman dulu sampai hari ini mengarang kitab dan berbagai kitab. Saling topang menopang. Saling sokong menyokong. Ya, dikarang Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Rasulullah SAW. Ulama lain mengarang kitab akidah dan sebagainya, diambil dari Bukhari dan Muslim ada hadisnya. Dari kutub sitah, dari kitab Masanid, dari kitab Mu'ajam dan sebagainya. Ya. Lihat kitab Subhanahu Abdul Wahab. Qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Ima hadis dalam Sahih Bukhari, ima Tirmidzi, ima Abu Dawud, ima Nasa'i, wa ima Ibnu Majah, wa ima Tabarani, wa ima Ahmad. Diambil dari seluruhnya. Dan bukan dijadikan itu sebagai patokan kebenaran di atas Al-Quran. Tidak. Nah, sekarang lihat firqoh yang ada, kelompok dan golongan yang ada. Ini yang harus dibaca. Yang harus diajarkan. Keluar daripada ini tidak benar. Tidak ada demikian. Rahmatullah. Salam tidak demikian. Dia. Lanjutkan. Lalu kata beliau. Ya. Ya. Kemudian. Illam takun thabitatan fima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam bal yaj'aluna ma bu'itha bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-kitab wal hikmati huwal aslu alladhi ya'taqidunahu wa ya'tamidunahu. Yang di mana illam takun thabitah, ya, fima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau itu tidak terdapat riwayat yang sahih, ya, ditetapkan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka terima. Bahkan mereka menjadikan dan memposisikan apa yang diutus, yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bentuk Alkitab dan Sunnah. Ya, ini adalah merupakan asal dan usul, dasar dan pokok yang mereka beratikad dan mereka berkeyakinan padanya dan bersandarkan kepadanya. Artinya Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah tersebut adalah tolak ukur dari segala bentuk amalan dan perbuatan mereka, dalil yang dipahami oleh kaum salaf tadi. Dan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa di jilid ketiga di halaman 346 dan 347. Itu tanda yang pertama. Artinya al-wala wal bara, tolak ukurnya adalah Rasul, Alkitab dan Sunnah Rasulullah SAW. Bukan yang lain. Bukan pribadi si A, pribadi si B, bukan ulama A, bukan ulama B. Coba. Sekarang asimatu thaniyah. Ciri daripada dakwah salafiyah itu yang kedua. Ciri daripada dakwah salafiyah atau ahlu sunnah wal jamaah atau ahlul hadith wa sunnah atau firqatul najiyah atau ta'ifatul mansurah, ya, adalah syiaruhum al-itiba'. Tanda mereka itu adalah orang-orang yang selalu itiba', mengikuti Rasulullah SAW. Kata Syekh Muhammad Bazmul, asimatu thaniyatu syiaruhum al-itiba', qala Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid Al-Kirwani. Al-Kirwani, Al-Kairawani, Al-Kairawani. Ya. Fi siyaqihi lil umuri allati ajma'at 'alayha al-ummatu min umuri diyana wa min as-sunnah allati khilafuha. Ya. Bid'atin wa dhalalatin. Ya, khilafuha bid'atun wa dhalalatun. At-taslimu lis-sunani la tu'aradu bi ra'yin wa la tudafa'u bi qiyasin wa ma ta'awwalahu minha as-salafus salih ta'awwalna wa ma 'amilu bihi 'amilna wa ma tarakuhu taraknah yas'una an numsika amma amsaku wa nattabi'uhum fima bayyanu wa naqtadi bihim fima astambatu wa ra'awhu fil jawafil hawadith wa la nakhruju an jama'atihim fima ikhtalafu fihi aw fi ta'wilihi wa kullu ma qaddamna dhikruhu fa qawlu ahli sunnati wa immatil nasi fil fiqhi wal hadithi ala ma bayyanahu wa kulluhu qawlu malikin dalam kitab al-jami' Ibn Abi Zaid al-Kairawani di halaman 117. Kata beliau, beliau menukil suatu pembicaraan dan perkataan nasihat daripada Imam al-Kairawani, Kairawani penjara makmur daripada Tunis, Kairawan Afrika, ya, di dalam ya rahmukallah, di dalam ketika beliau menurunkan dan menjelaskan dan menampilkan ya terhadap perkara-perkara yang ijma', lihat ya, sepakat ijma' umat para ulama di dalam urusan agama ini. Jadi ketika beliau menurunkan dan menuliskan dalam kitab beliau tersebut, kitab Al-Jami', tentang kesepakatan ulama di dalam perkara agama. Ya, wa minas sunan allati khilafuha bid'atun wa dhalalah. Kata beliau, di antara sunnah-sunnah, di antara ajaran-ajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi ajaran ini bid'ah dan kesesatan, sudah pasti itu sunnah menyelisihi, diselisihi oleh bid'ah dan kesesatan. Paham itu? Adalah at-taslim lisunan. Hendaklah seseorang itu taslim, tunduk, tunduk dia terhadap sunnah tadi, tunduk dia kepada hadis-hadis dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. La tu'aradu bi ra'yin, tidak boleh suatu sunnah pun, suatu hadis pun dipertentangkan, ditentang oleh ra'yun, akal, pendapat dan pandangan. Oh, hadis ini enggak sesuai dengan pikiran dan pandangan saya. Enggak boleh. Yang namanya hadis yang sahih dan hasan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya hadis yang sahih dan hasan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah bertentangan dengan akal. Tidak ada. Kalau nampaknya bertentangan dengan akal kita, periksa akal kita itu. Ini akal saya sehat atau tidak sehat? Itu banyak makhluk. Jangan hadis yang dipersalahkan. Akal yang dipersalahkan. Sampai itu. Karena tidak mungkin, mustahil, yang namanya hadis bertentangan dengan akal. Tidak ada. Kenapa? Allah Azza wa Jalla wahyu daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wahyu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan akal. Akal yang sakit, akal yang rusak. Maka oleh karena itu tidak boleh la tu'aradu bi ra'yin wa la tudafa'u bi qiyas, dan tidak boleh ditolak dengan kias, dengan analog-analog dan kias-kias. Kias juga adalah nazar, pandangan, pendapat. Sama dia. Ya, wa ma ta'awwalahu min as-salafus shalih. Ta'awwalnah. Apa saja yang sudah ditafsirkan oleh para ulama salaf tentang hadis, tentang hadis dan ayat tersebut, apa ditafsirkan oleh mereka, kita tafsirkan demikian. Apa yang dijelaskan oleh mereka, kita jelaskan demikian. Apa yang dipahami oleh mereka, kita pahami demikian. Jangan kita berlagak ya, sok pandai dan sok jadi orang pintar nomor satu dan sebagainya, sehingga penafsiran dan penjelasan ulama kita buang, kita menafsirkan sendiri. Tidak. Ittiba' pelajaran hukum betul ittiba' dia. Jangan yang mengatakan saya ittiba' kepada Rasulullah SAW, ittiba' kepada salaf. Tetapi apa yang dijabarkan, dijelaskan oleh salaf, buang oleh dia, dipahami sendiri oleh dia. Bukan ittiba' namanya. Bid'ah namanya rahmatullah. Buat bid'ah namanya. Ya. Islam sempurna. Dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna. Dan diamalkan oleh manusia yang paling sempurna. Dan diikuti oleh generasi yang paling terbaik. Dan diamalkan oleh mereka. Apalagi yang kurang? Butuh kepada kita? Tidak, kita butuh pada dia. Butuh kepada penafsiran kita? Tidak, sudah ditafsirkan para ulama terdahulu kepada kita. Sampaikan apa yang disampaikan kepada mereka. Selamat. Oleh karena itu, rahmatullah, tidak dilarang bagi seseorang. Ya, dilarang bagi seorang siapapun dia. Ya, untuk menyampaikan suatu pandangan dan pendapat laisa laka bihi fihi imam, yang tidak ada seorang pun imam mendahului dia, itu tidak boleh. Berjemaah, tidak dibenarkan kita berfatwa, berpandangan, berpendapat tentang suatu perkara, tentang suatu pandangan yang tidak pernah didahului pandangan kita tersebut oleh seorang imam, tidak boleh. Menyendiri, tidak boleh. Harus ada imam. Dan juga tidak dibolehkan bagi seorang imam, ya, kata Imam Ahmad, la yambagi lil faqih ayahmilan nasa ala madhabihi. Tidak pantas bagi seorang faqih, seorang alim, untuk menggiring manusia kepada pemahamannya dan kepada dirinya. La yambagi lil faqih ayahmilan nasi ala madhabihi. Tidak dibenarkan bagi seorang faqih, ya, untuk menggiring manusia kepada madhabnya. Dan yang tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan umat juga Imam Ahmad mengatakan iyak, hati-hati dan hindari oleh engkau antatakallama, untuk berbicara berpandangan malai salakafi imam, yang tidak ada seorang imam mendahului kamu, jangan. Bajur rahmatullah. Itu yang tiba mengikuti dia. Sini demikian. Ya, apa yang ditafsirkan oleh salaf kita tafsirkan. Wa ma amilu bihi amillah. Apa yang sudah diamalkan oleh kaum salaf kita amalkan. Paham itu? Wa ma taraku taraknah. Apa yang ditinggalkan oleh kaum salaf kita tinggalkan. Kaum salaf tidak mengamalkan sudah kita tidak amalkan. Wa yasauna an numsika amma amsaku. Dan diharuskan, diwajibkan kepada kita untuk menahan diri, ya, untuk menahan diri, untuk diam daripada apa yang mereka tahan diri mereka dan diam. Wanattabi'u fima bayyanu, dan wajib bagi kita untuk mengikuti mereka di dalam perkara-perkara apa yang sudah mereka jelaskan. Wanaqtadi bihim fima astambatu, dan mengikuti mereka dan berkudwah kepada mereka di dalam perkara-perkara yang sudah mereka istambatu, yang sudah mereka ambil istimbat konklusi dan kesimpulannya. Wara'au, ya, fil hawadith, dan apa-apa yang telah mereka jelaskan di dalam perkara-perkara, kejadian-kejadian dan problem-problem tersebut. Wala nakhruju an jama'atihim, dan tidak dibenarkan bagi kita untuk keluar daripada kelompok mereka tersebut, kelompok ulama tadi, ulama salaf tadi, tidak boleh kita keluar padanya. Fi makhtalafu fihi au fi ta'wilihi, ya, di dalam perkara-perkara yang mereka berselisih padanya atau di dalam mereka tafsirkan padanya. Ya, wala nakhruj an jama'atin, tidak boleh kita keluar daripada jamaah ahlu sunnah tadi, ahlul hadis tadi, di dalam perkara-perkara yang mereka berselisih. Perselisihan mereka, kita, mereka berselisih-selisih tidak masalah, tetapi kita keluar daripada ahlu sunnah, keluar daripada salaf, itu tidak boleh. Perkara mereka berselisihkan, kita sudah diam, tidak usah kita bicara. Dan apa yang mereka tafsirkan, kita dengarkan. Tidak boleh kita keluar daripada pendapat mereka tersebut. Wa kullu ma qaddamna dzikrahu, dan segala apapun yang telah kami terdahulukan, kami jelaskan dan kami sebutkan, ya, penyebutan dan penjelasannya, fahuwa qawlu ahli sunnah, dan itu adalah merupakan perkataan ahlu sunnah, wa immatul hadith, wa immatul nas, dan imam-imam dari kalangan manusia dalam masalah fikih dan hadis terhadap apa-apa yang telah kita jelaskan. Wahwa di sini adalah wa kulluhu qaulu Malik. Ini sudah ada perkataan Imam Malik. Artinya Imam Al-Kairwani, Imam Al-Kairwani banyak rahmatullah adalah Imam Ahlus Sunnah, tapi dari kalangan pengikut mazhab Imam Malik. Oleh karena itu beliau banyak meriwayatkan daripada mazhab Imam Malik tentang perkataan-perkataan salaf tersebut. Paham itu? Kemudian qala Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Abi Zamanin rahimahullah taala. Kata beliau, Imam Ibnu Abi Zamanin mengatakan, ya, ya'lam rahmakallah anna sunnata dalilul Quran wa annaha la tudraku bil qiyas wa la tu'khadhu bil uqul wa innama hiya fil ittiba'i wa lil a'imma wa lima masha 'alaihi jumhur hadhihi al ummah wa qad dhakara Allah ta'ala aqwaman ahsana thana 'alaihim fa qala fabashshir 'ibad الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الزمر قال وأمره عباده فقال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوه سبل ولا تتبعوه فلا فاتبعوه يا ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Beliau nukil juga perkataan daripada Imam Ibnu Zamanin. Kata beliau kepada kita, ketahuilah ilmuilah semoga engkau dirahmati oleh Allah. Belajarlah semoga engkau mendapatkan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla bahwasanya anna sunnata dalilul Quran. Bahwasanya sunnah hadis itu adalah merupakan dalil terhadap Al-Qur'an. Di sini bertujuan pada kita adalah bahwa sunnah tidak bisa dipisahkan dengan Al-Qur'an. Tidak bisa dipisahkan dari sisi hukum, dari sisi penafsiran, dari sisi amalan, dari sisi pemahaman dan sebagainya. Tidak bisa. Al-Quran dan sunnah. Karena itu wahyu. Kedua-duanya wahyu. Bagaimana? Kedua-duanya wahyu daripada Allah Azza wa Jal. Wa anna la tudraku bil qiyas. Bahwasanya sunnah tersebut tidak bisa dipahami dengan akal saja. Tidak bisa dipahami dengan akal saja. Akal bukan suatu-satunya alat untuk memahami sesuatu, enggak. Berapa banyak orang lebih berakal daripada kita, tapi enggak paham tentang salaf. Berapa banyak orang yang lebih berakal, lebih pintar, lebih cerdas daripada kita, tapi tidak paham tentang dakwah salafiyah, tentang sunnah. Fajamah oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah azza wajalla, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, arinal haqqa haqqan. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang namanya kebenaran itu betul-betul benar. Hak itu betul-betul hak. Kemudian berikan rezeki kepada kami untuk mengikutinya. Orang bukan tidak tahu dakwah salafiyah ini adalah dakwah paling benar, tahu. Hatta orang-orang petinggi-petinggi negara, hatta para intelijen tahu dakwah salafiyah adalah dakwah yang paling hak. Sangat tahu. Tapi Allah tidak memberikan rezeki kepadanya untuk mengikutinya. Abu Lahab di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tidak tahu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Ponakannya dan ajaran beliau adalah benar. Tapi Allah tidak memberikan taufik dan hidayah kepada dia untuk ikut. Abu Talib, paman kandungnya dan bahkan membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia korbankan lehernya dan jiwa raga dan darahnya untuk membela ponakannya dengan harta, dengan jiwa. Masuk Islam? Tidak. Nanti dalam keadaan musyrik. Orang tahu banyak rahmatku Allah. Kebenaran itu nampak oleh dia. Tapi dapat taufik untuk ikutinya? Tidak. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Allahumma inna haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu betul-betul benar. Kemudian warzuqna ittiba' dan berkah rezeki kepada kami untuk mengikutinya. Di sini dia punya rahmat Allah yang taufik kepada Allah Azza tersebut kepada manusia untuk mengikut kebenaran itu. Dan itu setiap orang. Faham? Kemudian wa arnal batila batilan, dan tunjukkan kepada kami yang namanya batil betul-betul batil. warzuqna jinabah, dan berikan rezeki kepada kami untuk menghindarinya. Nah, di sini ya tidak bisa yang namanya sunnah semata-mata dipaham dengan akal, enggak. Wala tu'khadhu bil uqul. Dan tidak bisa diambil dengan akal saja. Wa inna ma hiya fil ittiba'i lil a'immah. Lihat. Anjasanya dia merupakan bentuk diikuti. Ittiba', mengikuti kepada para ulama tadi, kepada para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para a'immatul huda yang berjalan di atas jalan mereka tersebut, diikuti. Ittiba', ya. Dan kemudian walima masya alaih jumhur ahli ummah, dan terhadap apa-apa yang telah dilalui oleh kebanyakan umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang kaum-kaum yang dimana Allah azza wa jalla memuji pada mereka tersebut dengan pujian, kata Allah azza wa jalla, fabashir ibad, beri kabar gembiralah kepada hamba-hamba tersebut. Siapa mereka? Alladzina yastami'una al-qawla, yang dimana mereka-mereka tersebut mendengarkan perkataan. Yastami'una al-qawla, mendengarkan perkataan. Fayattabi'u, ya, fayattabi'una ahsanah, kemudian dia ikuti yang paling terbaik dari perkataan tadi, ikuti oleh dia. Siapa mereka? Ula'ika alladzina hadahumullah, mereka adalah orang-orang yang telah diberi tahu petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul uhum ulul albab, dan mereka dikatakan orang-orang ulul albab, ahlul uqul, orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Ini dalam surat Az-Zumar. Penyerahmatullah. Ini penjelasan beliau, insyaallah nanti kita sambung pertemuan datang di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau